wasallam as-salam minha. Perkara yang dapat mencacati akidah dan wasilah-wasilah keselamatan daripada perkara tersebut. Sebagai tujuan Rasulullah pada pertemuan yang lalu, barulah kita sudah menyelesaikan daripada perkara-perkara yang mampu mencacati akidah, yang akibatnya bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman, mengeluarkan seseorang hamba daripada keislaman. Di antaranya ada ribdatul bil qawli wal fi'li, na'am wal i'tiqadi, dan bisyak, dengan keraguan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan terkait dengan kemurtadan disebabkan karena keraguan. Kalau halnya kemurtadan yang terjadi dengan ucapan, itu jelas dia berucap, jelas dia memilih satu pilihan, yaitu tentunya pilihan kekufuran. Demikian pula dengan amalan, demikian pula dengan keyakinan, dia memilih satu hal, satu pendapat yang tentunya pendapat ini akan membawa dia kepada ar-riddah, keluar daripada agama Islam. Namun yang mengerikan lagi, kemurtadan yang disebabkan karena keraguan. Dalam keadaan dia tidak memilih, dia tidak memilih apakah berada di atas al-haq atau di atas al-batil. Namun dengan sikap yang dia memilih tersebut, dengan sikap keraguan tersebut, justru dia juga terbawa kepada perkara ar-riddah, kemurtadan. Jadi misalnya bagaimana disebutkan kemarin, apakah engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka dia mengatakan saya enggak tahu Allah itu ada apa enggak. Kan dia di tengah ini, enggak milih ada atau enggak milih juga tidak. Karena dia ragu, maka posisi yang seperti ini dia juga termasuk orang yang murtad, keluar dari Islam dengan keraguan-raguannya. Nah, kemudian hal yang dilakukan ini adalah hal yang tidak harus tidak orang tua harus tahu, wajib, perkara yang mendasar, perkara akidah. Perkara ini. Nah, beda halnya permasalahan kekeliruan. Misalnya, yang mana wajib? Ketika berwudu misalnya, apakah membaca bismillah terlebih dahulu? Tidak. Itu beda halnya, ada urusannya dengan akidah. Ada yang kunut dan tidak kunut. Nah, ini bedanya. Tidak ada urusannya dengan akidah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, Allah yang bisa menjerumus seseorang kepada kekufuran dalam keadaan dia ragu adalah perkara-perkara yang sifatnya akidah, yang sifatnya mendasar, yaitu harus dia yakin, harus yakin itu ada hadirnya semestinya. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-qawadhi'u allati duna al-kufri. Perkara-perkara yang mencacat, yang merusak akidah, namun tidak sampai kafir, seorang pun tidak sampai disebut sebagai kafir, mengeluarkan dia dari Islam. Al-qawadhi'u allati duna al-kufri. Walakin akan tetapi tunqisul iman wa tud'ifu. Akan tetapi perkara tersebut bisa mengurangi keimanannya dan bisa melemahkan keimanannya. Tapi dia tidak kufur, tapi turun imannya, lemah imannya. Kurang imannya. Sekali lagi dia dikutip sebagai kafir. Nah, ini jenis yang kedua. Kami ingatkan kembali jenis yang pertama apa? Yang bisa mengeluarkan dari Islam. Yang sekarang ini adalah yang tidak mengeluarkan dari umat Islam, tapi melemahkan, mengwaifkan, mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. طيب قال شيخ الله رحمه الله تعالى هذا الذي تقدم القسم الأول من القواعد telah berlaku pembagian yang pertama ini minal qawaid dari perkara-perkara yang dapat menjelaskan wa huwa al-ism alladhi yuqid al-islam wa yuqidu yang telah berlalu pada sifat adalah bagian daripada yang bisa membatalkan Islam yuqidu wa yuqidu sama yang bisa membatalkan Islam, mengeluarkan orang dari Islam, telah berlalu kemahatannya. Bersiap ribat, Rahmatullah. Wayakunu suha'ibu murtad dan dan menjadikan pembahasan tentang itu, menjadikan pelakunya murtad, keluar daripada Islam. Yustadal, jadi mintai tobat yang akan dicabut. Fa'idara wa illa kutina. Maka jika dia bertobat, alhamdulillah, dia tidak murtad, dia kembali kepada Islam dia taubat dan nasuha atau kalau dia tidak mau bertaubat maka dia dihukum mati dibunuh. Nah, ingat selain kami ingatkan urusan bunuh membunuh eksekusi mengeksekusi orang murtad siapa pemerintah bukan main hakim sendiri. Nah, dan tentunya orang yang tidak tunduk kafir itu akan dipersidangkan dulu. Ya, kalau dalam hukum Islam demikian. Ya, nah, tidak langsung dihakimi, ya, tidak langsung dieksekusi sendiri tidak. Tapi mulai proses persidangan. Ya, ini makna yustatam dimintai tobatnya itu. Metode nasihat dari dalam. Ya, kenapa kan engkau berkeyakinan seperti ini? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini seperti ini? Dijelaskan dari dalam dimintai tobatnya. Kalau dia sudah bersikukuh dengan pendiriannya, barulah dia dieksekusi barang. Nah, nabi tadi kata Syekh jenis yang kedua ini, qawadi' hudud al-kufr, perusak ataupun yang mencacati, ya, tanpa terjatuh kepada kekufuran, tanpa mengeluarkan dia daripada keislaman. Tud'ifu al-iman wa tunqisuhu. Namun yang melemahkan iman dan mengurangi keimanan. Ya. Wa taj'alu sahibaha mu'arradan lin-nar wa ghadbillah. Dan menjadikan pelakunya disebabkan karena perkara tersebut yang mencacati akidah tersebut, ya, mu'arradan dia terancam lin-nar kepada api neraka. Wa ghadbillah dan dia terancam di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hal yang enak oh enggak memurtadkan enggak apa-apa. Bukan demikian, tapi dia diancam, terancam dengan neraka Allah, terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya itu. Nah, sekarang oh, di bawahnya lakin la yakunu sahibuha kafiran. Akan tetapi tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir. Ya, tidak menjadikan pelakunya yang melakukan kerusakan, pencacatan akidah dalam ya, jenis yang kedua ini menjadi kafir. Nah, sekarang lebih jelasnya saya akan menyebutkan contohnya. Ya, perkara apa yang mencacati akidah yang dia berdosa, ya, tapi dia tidak dikeluarkan daripada Islam. Nah, wa amthilatu dzalik, contoh daripada itu adalah az-zina, yaitu dengan perbuatan zina. Ya, idza amana annahu haram, jika dia beriman bahwasanya zina adalah perbuatan yang haram, wa lam yastahinnahu dan dia tidak menghalalkannya, ya'lamu annahu haram, dia mengetahui bahwasanya zina itu haram, walam yatahallalhu dan dia tidak menghalalkannya, bal yazni wa ya'lamu annahu 'aqib, bahkan ya na'am dia berzina dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah maksiat. Paham dia dia yakin itu perbuatan dosa, itu dilarang dalam syariat agama Islam. Dia yakin hal itu, namun dia tetap terjatuh kepada perbuatan zina dan dalam keadaan dia tetap sadar, tahu itu adalah perbuatan maksiat. Hada la yakunu kafiran. Ya. Yang seperti ini yang tidak menjadikan seorang itu kafir. Nah, wa innama yakuna 'asiyan, hanyalah dia menjadi pelaku kemaksiatan. Lakinna imanahu naqisun, akan tetapi keimanannya itu kurang. Wa hadhihi al-maksiyatu qadahat fi 'aqidatihi lakin hudal kufur. Ya, dan ini dan kemaksiatan ini qadahat, telah mencacati fi al-'aqidah, dalam akidahnya, akan tetapi dia tidak kufur, dia tidak kafir. Artinya apa? Dengan kata lain apa? Perbuatannya adalah al-kabair, ya, dosa-dosa, ya, perbuatan dosa. Ya, ini juga bisa mencacati akidah. Ya, namun memang konsekuensinya tidak membuat seorang itu kufur, keluar daripada Islam. Nah, ikhwan fillah rahimahullah wa rahmatullah, perlu diketahui, ya, tidak semua kaum muslimin ataupun tidak semua aliran mazhab fiqh meyakini sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah, sebagaimana disebutkan Syekh Billah rahimahullah terkait para pelaku dosa besar. Ya, sehingga Syekh Billah mengingatkan inilah tidak habis. Ya, mereka yang melakukan dosa besar, mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Mereka bukan seorang yang kafir. Namun ada juga yang fiqh yang mengaku Islam, mereka memfonis, ya, pelaku dosa besar dengan fonis-fonis yang di luar daripada sikap adil, sikap pertengahan di dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Ya, secara garis besar kita sebutkan ada tiga fiqh yang utama, yang besar, ya, yang menyikapi para pelaku dosa besar. Ya. Dalam fiqh ini ada yang ifrat, ada yang tafrit. Ya. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Baik. Fiqh yang pertama ada al-khawarij. Ya. Al-khawarij. Ya. Al-khawarij menyikapi pelaku dosa besar. Ya. Nah, mereka meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Tempatnya di neraka. Ini keyakinan mereka. Sehingga ketika mereka melihat pelaku maksiat itu seperti tatapan yang tidak memiliki harapan atau tatapan yang begitu, ya, menggambarkan kepada kita polis bahwasanya dia adalah seorang. Sehingga terkadang terjadi aksi-aksi yang penghancuran tempat-tempat maksiat itu berawal dari timbul keyakinan ini. Ya. Mungkin, ya, secara langsung kita tidak mendengar di sini, di negeri kita, maksudnya mungkin sedikit sekali yang mengucapkan dengan isyarat ketika melihat tempat pelacuran itu orang kafir semuanya itu. Mungkin sedikit yang ngomong seperti itu. Tapi itu arah ke sana tergambarkan mereka memiliki al-ahal pengaruh khawarij dengan juga melakukan aksi penertiban yang secara dilakukan tanpa ada, ya, ataupun himbauan dari pemerintah. Artinya bersikap sendiri, ya, menghancurkan tempat prostitusi, menghancurkan tempat perjudian, mereka melakukan aksi itu sendiri. Ini apa? Ini pengaruh-pengaruh dari kita ini. Nah, artinya apa? Kita benci tempat perjudian, pelacuran, kita benci. Ya. Namun, untuk melakukan dengan kekuatan, itu haknya pemerintah. Bukan haknya naaf individu daripada masyarakat itu sendiri. Nah, ya, jadi ini contoh gambaran orang yang memiliki mazhab aliran yang namanya khawarij, memiliki pengaruh daripada Muhammad khawarij. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau sekarang kita lihat langsung, mendengar jumlah mengatakan si tetangga kita itu orang sudah berzina. jarang dia melakukan demikian. Tapi terkadang ya dihidupkan dengan aksi yang lain. Ya, maka kita tidak katakan dia keluar secara tahyi, karena mungkin sifat atau ucapan misalnya tidak mengucapkan, tapi perbuatan-perbuatannya mengarah ke sana, mengarah kepada keyakinan yang dimiliki oleh al-Khawarij. Nah, kemudian fitnah yang kedua adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ya, menghukumi pelaku dosa besar ya, dari sisi kehidupan di akhirat mereka sama dengan Khawarij. Ya, kehidupan di akhirat. Ya. Pelaku dosa besar dipastikan masuk neraka menurut Mu'tazilah. Ya, dipastikan masuk neraka sama seperti Khawarij. Namun yang berbeda keadaannya di dunia. Ya, keadaannya di dunia. Kalau Khawarij tadi mau di dunia mau di akhirat mereka ahli neraka, penghuni neraka, enggak ada itu Khawarij. Tapi Mu'tazilah ya, mereka nanti di akhirat mereka akan pasti diazab di dalam neraka, pasti dipastikan. Ya, nah, tapi di dunia ya, kita mengenal dari Islam manzilah baina manzilatain. Ya, yaitu apa? Ya. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Jadi ngambang nimbang Mu'tazilah menyikapi perlaku dosa besar di kehidupan dunia. Ya. Dia tidak mengkafirkan, tapi dia juga tidak meyakini itu orang-orang muslim. Tidak. Nah, itu maksudnya. Dia tidak mengkafirkan dan dia tidak ya, istilahnya memuslimkan pelaku dosa besar. Jadi di antara di tengah-tengah. Manzilah baina manzilatain. Ya, kalau tadi Khawarij pasti kafir, ya, pelakunya pasti masuk kekal di neraka. Khawarij. Ya, tapi Mu'tazilah dalam dunia, dalam menghukumi pelaku dosa besar di dunia, dia di tengah-tengah di antara dua keadaan ini. Dia tidak mengkafirkan, tapi dia tidak na'am mengatakan dia sebagai seorang muslim. Nah, ini Mu'tazilah ini adalah kakek moyangnya pemahaman liberal. Ya, kakek moyangnya, jadi maksudnya asal sumbernya adanya pemahaman liberal lahir daripada Mu'tazilah. Ya. Sehingga dalam kehidupan dunia dia tidak berani mengatakan si fulan itu kafir atau si fulan itu muslim. Ya. Dia tengah-tengah. Ya. Mungkin bisa kita ambil contoh ya, ketika mengatakan orang Yahudi itu belum tentu salah ya. Ya. Bisa jadi dia benar dalam beragama. Bahkan perlu kita belajar dia, belajar dari Nasara bagaimana mereka beragama. Subhanallah. Ya. Dia tidak berani memvonis. Bahwasanya orang Yahudi itu seorang yang kafir. Kalau dia mati belum masuk dalam Islam, tidak berani. Inilah Mu'tazilah dalam Islam. Ya, liberal namanya. Nah, manzilah baina manzilatain. Dia tidak berani bersikap. Nah, jadi mungkin kalau tipikal Mu'tazilah yang dulu mungkin tidak tergambarkan di zaman sekarang, tapi gambaran di zaman sekarang kurang lebih seperti itu. Ya, nah, jadi dia tidak mengatakan dia muslim dan tidak mengatakan dia kafir. Demikian pula orang muslim. Seorang muslim sendiri yang hakikatnya dia sholat, puasa, dia tidak berani mengatakan dia muslim dan tidak berani juga mengkafirkan kalau dia melakukan dosa besar. Nah, itulah pengaruh-pengaruh daripada Mu'tazilah. Nah, kemudian yang ketiga, firqah yang bernama Murji'ah. Murji'ah. Ya. Nah, ini firqah ini yang menyelisih dua firqah tadi. Tapi menyelisihnya bukan di dalam jalur yang wasat, yang tengah, yang adil. Justru ya, malah dia lebih ke tafri. Ya, lebih meringankan, merendahkan, menganggap enteng kepada agama Islam. Ya. Nah, Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya tidak akan ada yang bisa mencacati keimanan seorang hamba selama hamba tersebut meyakini rububiyahnya Allah Taala. Itu bahasa mudahnya. Ya. Bahkan orang-orang Murji'ah meyakini bahwasanya Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Bahkan Iblis, mereka kan yakin rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat dia rububiyah. Yaitu apa? Allah Maha mencipta, Allah Maha memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yakin semua itu. Selama mereka memiliki keyakinan ini, maka ya, mereka tetap disebut sebagai orang yang beriman. Nah, mereka tetap disebut sebagai orang yang beriman menurut ya, Murjiah. Bahkan Murjiah yang paling ekstrim mengatakan keimanan Abu Jahal, keimanan Abu Lahab, keimanan Fir'aun, keimanan Yesus sama saja dengan keimanan Jibril alaihissalam. Karena mereka masing-masing meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keimanan mereka ya sama seperti Jibril. Subhanallah. Ini Murjiah. Ya, jadi melihat pelaku dosa besar ya, yang melakukan zina, yang melakukan pembunuhan, yang memakai riba, nah mereka mengatakan imannya tetap kokoh sebagaimana imannya Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril tidak pernah berdosa dan pernah melakukan dosa. Ya. Mereka ijab kepada Allah Subhanahu wa taala, samina wa ata'na terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dan orang-orang Murjiah menyatakan keimanan makhluk yang ada di muka bumi ini sebagaimana keimanannya Jibril alaihi salatu wassalam. Nah. Nah, ini tiga kelompok ini ya ya menyikapi bagaimana pelaku dosa besar. Ya, sekali lagi kalau Khawarij mereka memvonis habis pelaku dosa besar adalah kafir tempat yang benar. Mu'tazilah mereka di tengah-tengah, enggak berani, enggak berani mengkafirkan tapi enggak berani ya mengatakan dia juga sebagai seorang muslim. Ada pun Murjiah justru kebablasan. Ya, menganggap pelaku dosa besar, apalagi jangankan pelaku dosa besar. Orang-orang melakukan kesyirikan saja, dia anggap tetap imannya kokoh selama dia meyakini rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah tentunya mengisi semua faktor ini. Allah Subhanahu wa taala mensifati ahli sunnah. Ya Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 142. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian pula Allah Subhanahu kami jadikan kalian, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian umat yang wasata, umat yang adil, umat pertengahan. Ya, tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, inilah sifat ya ahli sunnah, yang mereka berada di wasata, mereka berada di pertengahan. Tidak seperti Khawarij, tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Murjiah. Nah, maka bagaimana keyakinan ahli sunnah terhadap pelaku dosa besar? Ya. Pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan, ya, maka status dia nanti di akhirat apa? Tahta masyiatillah. Ya. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan dia? Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Insya'a adab, kalau Allah menghendaki dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insya'a ghafar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa saja dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini bagi pelaku dosa besar selain daripada dosa-dosa kecilnya. Inilah ahli sunnah dalam ya menyikapi pelaku dosa besar. Ya. Nah, ya, dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, "wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dosa selain daripada kesyirikan, lima jaza bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ini dari ini. Ya. Islam tegas terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah, mereka kafir dan kekal dalam neraka. Ini ketegasan ahli sunnah. Tapi bagi para pelaku dosa besar, jika dia mati di atas perbuatan dosa besarnya, tapi dia bukan pelaku kesyirikan, dia bukan orang musyrik, dia seorang muslim namun terjatuh pada dosa besar, maka tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja dia diazab, bisa saja dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia memenuhi syarat sebagai seorang yang muhsin, sebagai seorang yang ahli tauhid. Biasanya kalau mendengarkan ini, ya, yang lebih besar datang pada hati kita adalah harapan. Ya. Yang lebih besar rajanya daripada tauhid kalau mendengar hal yang seperti ini. Ya, maka yang kami ingatkan diri kami kembali dan kepada jamaah sekalian, ini bukan berarti bahwasanya kita terbebaskan dari dosa besar kita. Walaupun nanti terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazab apakah tidak. Tapi justru yang ini menggambarkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita merasa malu. Allah saja terhadap hamba-Nya masih memberikan kesempatan, masih memberikan kehendaknya kepada mereka yang diazab atau mereka tidak diazab bagi pelaku dosa besar. Harusnya kita lebih bersemangat untuk malu pada Allah sehingga kita terus bagaimana caranya berhindar daripada dosa-dosa besar makhluk. Ya, bagaimana caranya kita menghindar daripada dosa-dosa besar? Ya. Harus seimbang antara raja dan khauf. Seimbang antara harapan, ya, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang ini. Jangan sampai roja saja, harap saja, sehingga kita bermudah-mudahan dalam beragama. Ya. Nah, enggak sholat enggak apa-apa, ya. Nah, berzina enggak apa-apa, minum khamr enggak apa-apa, judi enggak apa-apa. Ya, nanti kan Allah sudah merasa pasti Allah akan mengampuni kita. Ini roja, harap yang ke-12. Tidak cuma khauf, takutnya juga dasar. Sehingga, wah, kita terus, Masya Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang ekstrim. Karena kita takut, ya, kita tidak memperdulikan ya, hak daripada tubuh kita, jasmani kita, rohani kita, tidak memperdulikan terhadap orang sekitar kita, anak istri kita, untuk yang harus kita sukai. Tidak juga demikian. Tapi harus seimbang antara khauf, wajah dengan rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang ahli sunnah dikatakan tadi apa? Ummatan wasata, umat yang di pertengahan, adil dalam bersikap. Nah, jadi ini secara besar terkait dengan firqah dalam menyikapi ya al-qawaid yang alladhi huna kufur yang tidak menyebabkan orang itu kafir. Nah, ini contohnya tentunya adalah dosa-dosa besar. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Lakin law i'taqada akan tetapi kalau dia berkeyakinan, anna zina halal sara kafir." Kalau dia berkeyakinan bahwa zina itu halal, enggak diharamkan itu zina. Zina itu halal. Nah, ini beda halnya. Dia jelas ya, dia akan menjadi orang yang kafir. Ya. Kalau ini dia tetap kafir, karena dia mendustakan syariat Allah. Kalau tadi pelaku dosa besar, dia tidak mendustakan syariat Allah. Dia yakin zina itu haram, tapi dia terjatuh karena hawa nafsunya, karena bisikan syaitan yang menjatuhkan dirinya. Berbeda halnya orang yang meyakini bahwa zina itu halal, sebagaimana orang-orang kufar. Ya, mereka bebas selama suka sama suka, tidak apa-apa, boleh hukum mereka. Ya, tapi di dalam ajaran agama mereka tetap dihalalkan. Terus tiga hadis dari bawah agama samawi manapun mengharamkan yang namanya zina. Apakah agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam, apakah agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam tetap mengharamkan yang namanya zina. Artinya dalam masalah ini syariatnya tidak jauh berbeda. Namun mereka merubah itu semua dengan mengkaburkan selama sudah semasa dan tidak ada yang disakiti. Nah, sehingga berarti berapa banyak ya orang-orang kufar, orang-orang barat di luar sana, mereka ya berzina terlebih dahulu baru menikah. Nah, atau bahkan sudah bertahun-tahun ya karena belum memiliki kemampuan finansial, mereka ya berzina dulu untuk kebo dulu. Sudah punya anak, ya satu dua baru nikah. Bebas karena apa? Mereka meyakini kami satu suka. Ya, tidak ada yang tersakiti di sini. Ini dah diubah agama ada mereka. Nah, itu apa? Syarah tafsir dari orang-orang yang menyesatkan sebagaimana sesatnya mereka barang-barang. Nah, kemudian pada Syekh Mubarak Allah wahakata al-Qala, dan demikian juga kalau dia mengatakan as-sarakatu halal, mencuri itu halal, atau ma'asbah dalik, atau yang berupa dengan itu, ya kunu kafiran, maka dia menjadi orang yang kafir. Li'annahu istahalla ma harrama Allah, disebabkan karena dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini bedanya. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah wa kadzalika al-ghibah, demikian pula dosa riba menceritakan, membicarakan kejelekan orang lain ya tanpa sepengetahuan orang diciptakan, dan orang yang diciptakan tidak riba kejelekan yang diciptakan, itu namanya riba. Jadi misal ya si bulan ya, punya aib ya, kemudian kita bicarakan aibnya. Misalnya yang tadi dia lagi berantem ya sama suaminya ya, di rumahnya. Dia terdengar oleh kita, kemudian kita ceritakan kepada tetangga kita yang satu. Ini termasuk riba. Ya, dalam keadaan pastinya ya si bulan yang kita bicarakan tidak suka aibnya dicarakan. Ya, maka ini riba, dosa besar. Ya. Wanamimah, demikian pula al-domba. Ya, saling al-domba mengatakan si bulan mengadomba antara si bulan dengan si Allah. Jadi sama si bulan dikatakan si Allah itu demikian, tapi sama si Allah si bulan dibilang demikian, sehingga si bulan dan si Allah nanti kalau ketemu ribut. Ini juga dosa besar. Wa hukumul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ma'ruf ya. Wa aklu riba, dan memakan riba. Nah, wa asbahu dzalik, ya, yang serupa dengan itu barakallahu. Ya. Kullu hadhihi min al-qawa'id fil 'aqidah. Semua ini termasuk daripada perkara-perkara yang dapat mencegah di akidah al-mud'ibah lillah, al-mud'ibah lid-din, yang bisa melemahkan agama wa iman dan keimanan barakallahu. Nah, bisa melemahkan agama dan keimanan. Tapi apa? Tidak mengeluarkan dia daripada keislaman. Nah, selama dia yakin bahwa itu riba itu haram, namimah itu haram, dia yakin itu. Durhaka kepada orang tua itu haram, dia yakin itu. Selama dia memiliki keyakinan ini, walaupun dia terjatuh dalamnya, maka dia termasuk orang yang dapat berusaha, tapi tidak keluar daripada Islam. Wahai kafir, wahai asyik dengan makhluk. Sekarang sih menunjukkan contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama adalah kemaksiatan, ya. Nah, contoh yang kedua adalah kebid'ahan. Wahai kafir, bid'ah, wahai asyik dengan makhluk. Dan demikian juga bid'ah, dia adalah lebih parah daripada kemaksiatan. Bid'ah lebih parah daripada kemaksiatan. Para ulama mengatakan, kenapa kok bisa dikatakan bid'ah lebih parah daripada kemaksiatan? Toh, orang tidak ada yang tersakiti di sini. Bahkan kita berbuat baik di sini, kita beribadah kepada apa di sini. Kenapa kok dikatakan bid'ah daripada kemaksiatan? maka para ulama menjelaskan bahwasanya kemaksiatan itu orang semua sadar itu maksiat, tahu dia, bahkan pelakunya sendiri dia paham keyakinannya yang dilakukan itu salah, sadar sesadar-sadarnya yang dilakukan itu dosa, kemaksiatan. Tapi bid'ah, ya, bid'ah justru dia merasa melakukan bid'ah bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ketika dia dalam kebid'ahan, dia merasa itulah al-haqqa kebenaran, sehingga sulit bagi dia untuk menyadari bahwa itu terbesar. Sehingga bid'ah lebih mengerikan daripada ya, kemaksiatan. Ini adalah contoh yang disebutkan oleh para ulama membandingkan dalam kesiatan bid'ah. Dan Imam Al-Qayyim juga menyebutkan bahwa syaitan ya, itu ya, akan menjatuhkan yang paling bersemangat menjatuhkan hamba itu yang pertama berdiri di atas kekufuran. Ini tingkat pertama yang syaitan bercita-cita menjatuhkan hamba di atas kekufuran. Yang kedua barulah di kepada ketiga. Yang ketiga baru kepada syaitan. Ya. Nah, ya. Ada lagi di bawahnya. Baik perkara yang melalaikan, perkara yang mudah, dan seterusnya. Tapi tiga ini, ya, prestasi paling ya, sukses adalah ketika iblis setelah tentaranya menyesatkan anak manusia jatuh kepada kekufuran. Penghargaan yang kedua, yang bagi iblis kepada bala tentara yang ketiga, bisa menjatuhkan anak manusia jatuh kepada kekufuran. Yang penghargaan yang biasa dianggap saja bagi iblis, bisa menjatuhkan, ya, para setan antaranya bisa menjatuhkan seorang manusia kepada maksiat. Karena maksiat itu semua paham, semua tahu. Nah, dari sini para pelaku, kenapa mungkin antum pernah mendengar ya, istilah jamaah tahdzir. Ini sering kita dengar jamaah tahdzir. Itu loh, sekarang kita sedang ya, harusnya kita menjelaskan ya, bagaimana kekafiran sikulah di alam itu sekarang urusan kita itu. Bagaimana banyak orang melakukan kemaksiatan, bagaimana orang banyak melakukan nam, ya, perkara-perkara maksiat. Ini sesama harus kita kuasai tahdid. Maka dari sini para pelaku yang lebih dahsyat, yang lebih utama untuk kita dasarnya adalah orang yang terjatuh kepada bid'ah. Orang yang terjatuh pada bid'ah ini yang lebih utama kita nasihati, kita peringati orang tersebut, kita jelaskan orang tersebut daripada orang yang terjatuh pada maksiatan. Orang yang terjatuh pada maksiatan dia sudah punya modal, sudah punya dasar. Saya tahu ini salah. Artinya ketika kita nasihati, ya artinya antum tahu. Dia tahu. Cuma caranya bagaimana kita merangkul dia agar dia tidak terjatuh dalam hukuman itu lagi, itu caranya. Tapi orang yang terjatuh kepada bid'ah itu mungkin seperti harus digalu. Kita nasihati, ya, si pula ini bid'ah, ini enggak benar, ya. Maka dia berkata, dan di sisi mana apa? Saya melakukan ibadah, saya sholat, saya puasa. Nah, dan di sisi mana saya salah? Sholat itu tidak dianjurkan dalam caranya salah. Ya, nah. Puasa juga demikian. Ya, nah, terus diargumen lagi, bid'ah lebih sulit. Sehingga kenapa? Ya, banyak para ulama yang membantah ya, orang-orang melakukan kebid'ahan dari Khawarij. Ya, mereka melakukan kebid'ahan memberontak kepada pemerintah. Ya, nah, orang Mu'tazilah mereka mengajak orang untuk jadi orang liberal. Nah. Kemudian, kenapa para ulama asing mengajak umat yang jatuh dari maksiat, yang jatuh kepada dosa besar itu dulu? Kenapa? Karena mereka, orang-orang jatuh kepada lingkaran kebid'ahan itu, justru yang urgent, yang emergensi, yang harus diselamatkan terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu. Nah, dan tentunya, ya, yang lebih dalam lagi, yang tersesat lebih dalam lagi, dari lingkungan ahli sunnah yang tersesat dari darah tadi yang sama di kalangan orang Allah sama, ya sama sih, sama-sama ahli sunnah, sama-sama ngaji tauhid dan sunnah. Kok saling selisih? Justru yang paling kecil perselisihan yang paling mengerikan yang harus diingatkan. hazmnya. Dan tahdir sekali lagi adalah cara level yang paling tinggi dalam bagian daripada nasihat. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkan oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Artinya bukan cara-cara baru. Nah, ya, jadi inilah. Ya, sehingga barakallahu fikum. Nah, ya, kebinahan itu lebih mengerikan daripada kemaksiatan. Nah, baik, mungkin contoh terhadap bid'ah, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, insyaAllah. Nah, tentunya ini lebih menarik dari terkait dengan permasalahan bid'ah. Ya, ada juga dari contoh tentang maulid Nabi, ya, bagaimana bentuknya. Nah, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alamin bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.